Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Baik, kita lanjutkan. Masih kita pada kaidah yang terakhir terkait tentang nama-nama Allah SWT, yaitu kaidah yang ketujuh, yaitu al-ilhad fi asma'illahi ta'ala huwal mailu biha amma yajibu fiha. Dan beliau sebutkan di sini ada empat jenis al-ilhad. Jenis yang pertama adalah bentuknya pengingkaran, mengingkari ataupun menolak nama Allah SWT, baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya, baik sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut ataupun asarnya. Ini seluruhnya adalah bentuk al-ilhad. Kemudian jenis ilhad yang kedua adalah menjadikan nama Allah SWT menunjukkan kepada suatu sifat, akan tapi sifat tersebut menyerupai sifatnya makhluk. Ini keyakinannya mereka orang-orang musyabbihah, orang-orang mumatilah, yang menyifati Allah SWT dengan sifat-sifat, akan tapi sifat Allah SWT sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian jenis ilhad yang ketiga adalah menamai Allah SWT dengan nama-nama yang Allah SWT tidak menamai untuk dirinya. Ini termasuk bentuk ilhad. Kalau orang Jawa biasanya Pak, nyebut Allah SWT Pak, ya Gusti ya, ya Pangeran. Ini masuk dalam hal ini. Sehingga para orang Jawa harus, kalau masih melekat yang seperti itu, ditinggalkan. Karena biasanya sudah lengket, jadi apa? Susah ya kan? Tapi sekarang kita memasuki yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala ar-rabi' ayyushtaqqa min asma'ihi asma'a li asnam. Ayyushtaqqa min asma'ihi, ayat maknanya menjadikan, mengambil dari nama-nama Allah SWT sebagai nama untuk patung-patung, untuk sembahan-sembahan selain Allah. Ini jenis ilhad yang keempat, menjadikan nama-nama Allah SWT diambil dari pecahannya, dijadikan nama-nama sembahan selain Allah SWT. Qala kama fa'ala al-musyrikun fi istiqaqil uzza min al-aziz wa istiqaqil lat min al-ilah ala ahadil qawlain. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh mereka kaum musyrikin di dalam mereka mengambil nama berhala yang mereka ibadahi dari selain Allah SWT dengan sebutan al-uzza. Ini diambil dari nama Allah SWT Al-Aziz. Dan demikian Lata ini terambil dari ini nama Allah SWT Al-Ilah, berdasarkan salah satu dari dua pendapat. Salah satu dari dua pendapat yang menyatakan Al-Lat dan Al-Uzza ini terambil dari Al-Aziz dan Al-Lat. Di sana ada pendapat yang lain. Fasammau biha asnamahum Maka mereka orang-orang musyrikin menamai dengan nama tersebut asnamahum, patung-patung sembahan mereka. Qala wa dhalika li anna asma Allah ta'ala muhtasatun bih. Dan yang demikian itu adalah termasuk bentuk ilhad. Bentuk penyimpangan terhadap nama Allah SWT. Dan dikarenakan nama-nama Allah SWT adalah muhtasatun bih. Khusus bagi Allah SWT. Qala liqauli ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa qawlihi Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna wa qawlihi lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Dikarenakan di sana ada firman Allah SWT, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah SWT nama-nama yang husna, fad'uhu biha, beribadalah kalian dengan nama-nama tersebut. Sebagaimana telah kita lewati, ibadah, fad'uhu biha mencakup doa, ibadah dan doa, masalah. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Baginya ini bagi Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, nama-nama yang husna. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih, mensucikan Allah SWT segala sesuatu yang ada di langit-langit dan di bumi. Sehingga nama-nama Allah SWT adalah muhtasatun bih, khusus bagi Allah SWT. Qala fakam muhtassa bil ibadah wa bil uluhiyah al-haq wa bi anu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Fahuwa muhtassatun bil asma'il husna. Maka sebagaimana Allah SWT terkhususkan bil ibadah, untuk diibadai, wa bil uluhiyah, yang mempunyai hak uluhiyah, yang hak. Dan bahasanya segala sesuatu yang ada di langit-langit dan bumi bertasbih, mensucikan Allah SWT. Fahuwa muhtassatun bil asma'il husna. Maka Allah SWT terkhususkan dengan nama-nama yang husna. Fatasmiyatu ghairihi biha ala wajhi alladhi yahtassu billah azza wa jal mailun biha amma yajibu fiha. Maka menamai selain Allah SWT bihai dengan nama-nama Allah SWT ala wajhilladhi yahtassu billah, dari sisi nama tersebut adalah merupakan kekhususan bagi Allah SWT, ini adalah merupakan mailun biha amma yajibu fiha, merupakan bentuk ilhad, merupakan bentuk penyimpangan. Dan di sana disebutkan oleh mereka para ulama tentang bolehkah menamai seorang dengan nama yang nama tersebut adalah merupakan nama bagi Allah SWT. Kalau tadi disebutkan oleh mu'alif di sini, tidak boleh menamai selain Allah SWT dengan nama-nama Allah SWT, akan tapi apa? Ala wajhil ladzi yahtassu biha. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang hukum menamai seseorang dengan nama Allah SWT. Sebagaimana beliau ditanya, ma hukmul tasmiyati bi asma'illahi mislul karim wal aziz wa nahwihima. Apa hukum menamai seseorang dengan nama-nama Allah SWT seperti Karim, Aziz, dan yang semisal dengan keduanya? Maka beliau menjawab, atasami bi asma'illahi ta'ala yakunu ala wajhain. Menamai dengan nama-nama Allah SWT, ini ada dua sisi. Dan sisi yang pertama beliau katakan juga ada dua bagian, dua jenis. Jenis yang pertama, ayuhalla bil al, dimasukkan di dalam nyawa al. Wa fi hadil hal la yusamma bihi ghairullah azza wa jal. Kama law samaita ahadan bil aziz was sayyid wal hakim wa ma asbah dzalik. Maka dalam kondisi yang seperti ini, tatkala nama tersebut di ma'rifahkan dengan al, maka tidak boleh menamai dengan nama yang seperti ini selain Allah SWT. Beliau contohkan sebagaimana engkau menamai seseorang dengan al aziz atau As-Sayyid atau Al-Hakim atau yang semisal dengan itu. Alasan beliau, fa inna hadza la yusamma bihi ghairullah. Maka sungguhnya yang seperti ini tidak dinamakan dengannya selain Allah SWT. Li annal al hadhihi tadullu ala lamhil asl wa huwa al ma'na alladhi tadammanahu hadzal ism. Karena kalau di ada alnya di sini akan ada ilmah, isyarah kepada asal makna yang terkandung dalam lafadz tadi. Ini sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau katakan idza kusida bil ismi makna sifah walaysa muhalla bil al fa innahu la yusamma bihi. Demikian pula apabila yang dimaukan, yang dituju dari menamai seorang dengan nama tersebut adalah maknanya, makna yang terkandung dari lafaz nama tadi, meskipun tidak ada alnya, maka beliau katakan juga yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti kunyah Abil Hakam yang kemudian apa dikunyai dengan Aba Syuraih, sebagaimana telah kita lewati di Fathul Majid. Karena tatkala mereka menggelari atau mengunyai Abil Hakam dikarenakan ya terkandung makna di dalam. Karena tatkala memberikan suatu keputusan, menghukumi suatu permasalahan, pihak-pihak yang ada wa ridho dengannya, sehingga ada unsur makna di dalamnya. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian sisi yang kedua beliau katakan, ayatasammiya bil ismi ghairu muhalla bil al wa laysal maqsud bihi ma'na sifah fahada la ba'sa bihi. Kemudian sisi yang kedua, menamai dengan nama dari nama-nama Allah SWT, tentunya bukan nama-nama yang khusus, karena di sana ada nama-nama yang khusus bagi Allah SWT, seperti Allah Ar-Rahman, Ar-Rab, ini khusus, tidak boleh apa, untuk menamai selain Allah SWT dengan nama-nama ini. Beliau katakan ayatasammiya bil ismi ghairu muhalla bil al. Menamai dengan nama-nama Allah SWT akan tapi tidak ada alnya. Walaisal maqsud bihi makna sifah. Dan tidak ditujukan dengan nama tersebut makna sifat. Fahada la ba'sa bihi. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Mithlu hakim. Seperti menamai seorang dengan nama hakim. Wa min asma'i ba'di sahabah Hakim bin Mihzam. Kemudian belum menyatakan di antara nama sahabat Hakim bin Mihzam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau menjual sesuatu yang bukan milikmu atau belum ada padamu. Kemudian beliau katakan wa hadza dalilun ala annahu idza lam yuqsad bihi bil ismi makna sifat fa innahu la ba'sa bihi. Maka ini adalah merupakan dalil bahasanya tatkala menamai dengan nama-nama Allah SWT tidak mu'arraf dengan al dan demikian pula tidak ditujukan sifat, maka ini tidak mengapa. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan lakin fi misli jabbar la yambagi ayatasammiya bih wa inkana lam yulahid sifah. Nah, tapi seperti nama Allah SWT Al-Jabbar tidak seyogianya, tidak sepantasnya untuk menamai seorang dengan nama ini. Meskipun tidak ditujukan sifat. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَثِّرْ فِي نَفْسِ الْمُسَمَّةِ. Karena terkadang memberikan asar, dampak pengaruh dari yang dinamai. Sehingga akan memunculkan apa? Sifat-sifat kesombongan. Ini tentang hukum menamai seorang dengan nama yang mana nama tersebut adalah merupakan nama bagi Allah SWT. Meskipun sebagian ulama juga menyatakan diperbolehkan mu'arraf dengan al. Selama tidak dimaukan dalamnya apa? Makna sifat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal ilhadu bi jami' anwa'ihi muharramun. Dan bentuk-bentuk penyimpangan dengan segala jenisnya ini muharram. Baik ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun ilhad terhadap sifat-sifat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seluruhnya adalah apa? Muharram. Li'anna Allah Ta'ala haddada al-mulhidin biqaulihi walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala walil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah SWT mengancam kepada mereka-mereka yang melakukan ilhad akan dibalas, diberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. قَالَ وَمِنْهُمَا يَكُنُ شِرْكًا أَوْ كُفْرًا حَسْبَ مَا تَقْتَدِيهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةِ. Wa minhu, di antara bentuk ilhad ada yang hukumnya ilhadnya sampai pada tingkat kesyirikan. Bahkan ada yang sampai kepada tingkat kekufuran. Hasba ma taqtadihi adillatu syar'iyyah. Sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan tentang hal tersebut. Menunjukkan tentang kadar bentuk ilhadnya. Dan dengan mula di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, Syekh Munir rahimahullah taala, tentang hukum al-ilhad. Tapi beliau rahimahullah taala ditanya, "Ma hukmu ingkari syai'in min asma'illahi taala au sifatih?" Apa hukum mengingkari nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Fajama rahimallahu biqaulihi al-inkaru naw'an. Mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini ada dua jenis bentuk pengingkaran. An-naw'ul awwal ingkaru takdzib. Jenis yang pertama, pengingkaran yang dia adalah bentuknya takdzib, mendustakan, mengingkari. Fahada kufrun bila syak. Maka pengingkaran yang seperti ini nih kafir yang mengingkarinya. Kalau ana ahadan angkara asma'an min asma'illah au sifatan min sifatih asabitatu fil kitabi wa sunnah, maka kalau seandainya ada seorang yang mengingkari salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap nama atau sifat tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah, mislu ayakula laisa lilayyat, seperti seorang mengatakan Allah SWT tidak memiliki sifat tangan, fahuwa kafir bi ijma'il muslimin, maka yang seperti ini kafir dengan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Mengapa? Li'annahu takdibu khabarillahi wa rasulih, karena dia mendustakan pengkhabaran dari Allah dan Rasulnya. Kufrun mukhrijun anil millah. Dia kufur, keluar dari keislaman, murtad. Ini pengingkaran yang sifatnya takdzib, mendustakan. Ana usani, jenis ingkar yang kedua, ingkaru ta'wil. Dia mengingkarinya dikarenakan ta'wil. Wa huwa alla yajhadaha walakin yu'awwiluha wa hadha naw'an. Bagaimana seorang mengingkari nama ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia menta'wilnya. Seperti misalkan sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mentakwil, yang dimaksud yad di sini bukan tangan. Artinya ini dimaksud adalah kuah ataupun kudrah. Maka ini apa? Dia mengingkarinya dikarenakan takwil. Maka beliau disebutkan di sini ada dua jenis. Al-awwalu ayyakuna lihada ta'wil musawwigun fil lughatil arabiyyah. Ayyakuna lihada ta'wil, ta'wilan yang dilakukan, ini ada musawwig fil lughatil arabiyyah, ada sisi makna dari sisi bahasa Arab. Fahada la yujibul kufur. Maka yang seperti ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan dia terjatuh dalam kekufuran. Seperti mereka-mereka yang menafikan sifat al-yad bagi Allah SWT dikarenakan mengatakan makna yad atau al-quwah ataupun al-qudrah. Karena memang ada secara lugah makna yad di mana quwah ataupun al-qudrah. Sehingga tatkala ditakwil yang seperti ini tidak sampai pada tingkat kekufuran. Karena ada musawwik sisi benarnya dari sisi bahasa. Meskipun di sana ada kaidah, tidak diperbolehkan kita membawa suatu lafaz kepada makna furu', kecuali kita harus menetapkan makna asalnya. Sekarang seperti makna liyat. Makna yat pada makna hakikinya, makna asalnya yat, tangan. Makna cabangnya bisa bimana kudroh, kuah, sesuai dengan konteksnya. Tapi kita tidak boleh menetapkan yat bimana kudroh ataupun kuah, kecuali kita harus menetapkan apa? Makna asalnya. Sehingga syaitnya sini, takwilan yang di sini ada musawwig dari lugah Arabiyah ini tidak sampai pada tingkat kekufuran. Ayat tentunya apa? Muharram, tidak diperbolehkan. Kemudian takwilan yang kedua, atsani alla yakuna lahum musawwigun fil lughatil arabiyyah. Kemudian kalau takwilannya tidak ada sisi benarnya indikasi dari lughah Arabiyah. Fahada mujibul lil kufur. Maka yang seperti ini mujibul lil kufur, berkonsekuensi yang melakukan takwil ini apa? Terjatuh dalam kekufuran. Mengapa? Li'annahu idza lam yakun lahu musawwigun sara takdziban. Karena kalau tidak ada makna yang mendukung dari sisi bahasa, ini bentuk pendustaan sebagaimana jenis yang pertama tadi. Kemudian beliau bawakan contoh seperti seorang mengatakan laisa lillayat haqiqatan wala makna nikmah awil kuwah. Seperti seorang mengatakan misalkan apa, Allah SWT tidak memiliki tangan hakiki. Dan demikian pula tidaklah makna tangan bimana nikmah ataupun kuwah. Maka beliau katakan fahada kafir. Maka yang sebenarnya kafir. Li'annahu nafaha nafyan mutlaqan fahuwa mukadzibun hakikatan. Karena dia menafikan secara mutlak, maka pada hakikatnya ini adalah mengingkari pendustaan. Sebagaimana jenis yang pertama, kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat al-yad. Ini terkait tentang hukum seorang yang melakukan at-ta'wil. Tapi dengan demikian kita selesai dari kaidah yang ketujuh dari kaidah tentang nama-nama Allah SWT. Dan dengan demikian kita selesai dari penyebutan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala terkait tentang nama-nama Allah SWT. Wallahu a'lam.